baik, selalu menjaga kita siang dan malam. Pujilah Tuhan karena Dia baik, selalu memberi apa yang kita pinta. Walau lambat namun pasti, bila sabar kau menanti, dalam Tuhan dahaga kau pun kan hilang. Pujilah Tuhan, karena Dia tahu apa yang tersembunyi dalam dadamu. Pujilah Tuhan, karena Dia baik, selalu menjaga seisi rumahmu. Bila engkau sudah dapat kasih sayang darinya, jangan lupa memberi pada yang lain. Puji-pujilah namanya, besarkanlah keagungannya. Puji-pujilah namanya, besarkanlah keagungannya. Kita semua manusia, jangan hanya berteriak. Waktu lapar dan haus menghimpit tubuh kita. Kita semua manusia, jangan lalu bertepuk dada. Waktu jaya mengalungi hidup kita, Dia akan marah, Dia akan luka, karena itu renungkanlah kasih sayangnya. Engkau sudah dapat kasih sayang darinya, jangan lupa memberi pada yang lain. Puji-pujilah namanya, besarkanlah keagungannya. Kita semua manusia, jangan hanya berteriak. Waktu lapar dan haus menghimpit tubuh kita. Kita semua manusia, jangan lalu berkepuk dada. Waktu jaya mengalungi hidup kita, Dia akan marah, Dia akan murka. Karena itu renungkanlah kasih sayangnya.